Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid. پھر اداؤ مسرعیت ہوا دا ذکری پھر اداؤ disyariatkan untuk membaca zikir ini ketika i'tidal, yakni bangkit dari rukuk. Ini cukup panjang ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'di. Allahana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullu malika abdun. Allahumma la mani'a bima a'taita wa la mu'tiya bima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi min kalcat. Nah, al-fayyatul asaniya pada walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Abu Dawud jadi di sana ada zikir yang bisa dibaca ketika i'tidal yang lain selain yang panjang tadi, yakni Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik wal Bukhari wa Abu Dawud. Al-faidatu as-sadisa, faidah yang ketiga. Al-wajib wa masra'un lil imam wal ma'mum wal munfarid wa wa masra'un lil imam wal ma'mum wal munfarid. Al-Fa'li wal-Nafri jadi yang wajib dibaca ketika iktidal itu ialah Rabbana walakal hamd. Adapun selebihnya maka afdhal untuk dibaca. Silakan tadi itu Rabbana walakal hamd cukup. Tambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan 'alaika ma yuhibbu Rabbuna wa yardha maka afdal. Apalagi yang bacaannya panjang dalam hadis ini ya. Allahumma Rabbana walakal hamd bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana wal masti sampai seterusnya. Maka afdal. Dan ini disyariatkan baik untuk imam, makmum atau yang sholat sendirian, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadith as-sabi' wa thalathun wal mi'atan. Wahidah Basir radhiyallahu anhu qol dari sahabat yang mulia Ibn Abbas semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam beliau bersabda umirtu an asjuda ala sab'ati aqdami aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh al-jabhati wa syarabiyadihi ila anfih di atas ini. Kemudian beliau mengisyarahkan tangannya ke arah hidungnya, maksudnya kalau kena hidungnya harus kena juga, wal yadaini dan kedua tangan, wa rukbataini dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini dan kedua ujung jari kedua kaki ya, ujung-ujung kedua kaki, ujung-ujung jari kedua kaki. Mutafaqun alaih, ada sini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid, al-fa'idatul ula wujud sujud fi salati al hadhil a'dha'i as-sab'ah. Wujudu sujudi fi sholati ala hadhil a'dha'i as-sab'ati. Wahya al-jabhatu wa ma'aha al-anfu wal-qaffani war-rukbatani wal-qadaman berikut ini. Yang pertama ialah kening. Naam, disatakan dengan kening hidup dianggap satu, ya. Yang kedua dan yang ketiga dua telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima dua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh dua kaki. Faedah tsaniyah. Al-yad idha utliqat wal muradu biha al-qath faqat. Penjelasannya, maka yang dimaukan ialah telapak tangan saja, ya. Jadi sujudnya di atas telapak tangan gini. Nah, ingat itu, ini penting, karena kalau dia tidak memahami seperti ini, maka sujudnya bisa gini. Nah, ya. Atau gini. Padahal yang dimaukan ialah apa? Kedua telapak tangan. Jadi lafaz al-yad kalau disebutkan secara umum, maka yang dimaukan adalah apa ini? Telapak tangan. Baik. Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala, al-hadith al-thamin wa thalathun wal mi'atan, hadis yang ke-238. Wan ibni Buhaynata yang mulia Ibnu Buhaynah semoga Allah Ta'ala meridainya, ana nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana idha sallallahu wa sajada farajada baina yadayhi bahwa sungguhnya Nabi SAW ketika sholat dan sujud beliau merenggangkan, ya merenggangkan baina yadaihi, di antara kedua tangannya. Hatta yadiya bayadu ubtaihi, sampai nampak putih kedua ketiak beliau. Mutafaqat alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ibnu Buhainah wa Abdullah Ibnu Malik Ibnu Buhainah Muawiyah baina sanati arba'in wa khamsin wa thamanin wa khamsin baina sanati arba'in wa khamsin wa thamanin wa khamsin. Ibnu Buhainah ialah Abdullah Ibnu Malik Ibnu Buhainah. Beliau meninggal dunia pada saat pemerintahan Muawiyah antara tahun 54 sampai 58 Hijriah. Ya, di antara tahun itu meninggalnya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud. Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu ialah merenggangkan kedua tangan dengan mantap sampai nampak putih kedua ketiak. Tangan tak boleh dikini, tapi harapan direnggangkan, ya, sampai nampak putaran kedua ketiak. Al-Faidah itu apa nya? dalilun fihi dalilun ala anna al-ibta laisa minal awrati fi salati fihi dalilun ala anna al-ibta laisa minal awrati fi salati. Wa anna zuhurahu la yukharifu al-adaba al-ammata bainana menunjukkan dalil bahwasanya ketiak, ya ketiak itu kelek gitu ya, ketiak tidak termasuk aurat dalam sholat, dan kalau nampak ya tidak melanggar ada pada kepantasan yang umum dan manusia ya. Nah, baik ya, mungkin saat itu Nabi memakai baju lengan pendek seperti ini. Sehingga ketika direnggangkan kedua tangannya dalam sujud, ketiaknya yang putih kelihatan. Nah, baik. Ini kalau Rasulullah ketiaknya putih. Nah, tak tahu kalau kalian ketiaknya hitam. Yang penting itu bukan hitam sama putihnya, tapi apa ini, ketiak itu tidak termasuk aurat dalam sholat. Dan kalau seandainya nampak, nah tidak melanggar ada pada pantasan pada keumuman manusia ya. Al-faidah itu al-faidah hadihi al-kaifiyah takunu takunu malam yu'zi al-musalli man bijanibihi fi salat. Fatar'u mafasid Allah min jalbil maslahah bihadha. Naam. Fatar'u mafasid Allah min jalbil maslahah. Naam. Bihadihi sifat. Naam. Hadihil kaifiyah takunu malam yu'di al-musalli man bicara fihi fi salati fata'u mafasid awla min jalbil maslaha fi hadhihi sifat. Cara sujud seperti ini yang direnggangkan kedua tangannya sampai nampak kedua ketiak, nah itu dengan catatan dia tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat bersamanya ya. Nah, kalau jamaahnya rapat begitu gini-gini semua, nah tidak memungkinkan ya, kan tidak memungkinkan maka sebaiknya jangan berlaku seperti itu, ya. Yang penting direnggangkan, ya. Jangan terlalu renggang, ya. Nah. Yang penting jangan mengganggu orang yang ada di sebelahnya yang sedang sholat. Karena mencegah maaf saja, jadi mengganggu hal supaya kita dulukan daripada mendapat maslahat bisa melakukan cara seperti itu. Artinya kalau jadi imam, na'am, atau sholat mufarid, na'am, atau masbuk yang melanjutkan sholat sendirian, na'am. Tapi kalau makmum, jamaah, samping kanan kirinya itu rapat, ya kita renggangkan semampunya saja, ya. Jangan kemudian menguasai tempat. Nah, yang lainnya gini. Dah. Besar, gemuk. Ya, menaan. Tangannya panjang lagi. Nah. Membahayakan teman yang sebelahnya. Maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempraktekkan cara semacam ini. Karena cara semacam ini tidak wajib sunnah, ya, maslahat. Tapi mengganggu dilarang, maka dihindari. Barakallahu fikum. Apakah sah sholat seorang laki-laki yang tidak menggunakan baju? Maksudnya telanjang. Nah, ya kalau dia memang mampu untuk menutup aurat, punya baju, sengaja sholat sambil telanjang tidak sah. Karena menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Nah, khudu zinatakum inda kulli masjid. Sholat tidak semata-mata menutup aurat, tapi juga harus menutup aurat dengan penutup yang terbaik. Bagaimana kalau cuma pakai sarung? Kalau memang dia tidak punya apapun kecuali cuma sarung saja, nah, sah sholatnya. Tapi kalau dia, nah, masih punya selain sarung, tapi nekat pakai sarung saja, nah, ini jumhur ulama mengatakan sah, ma'al karohah, tapi makruh. Karena bundanya tidak ada penutupnya sama sekali. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Minimal dia memberi sesuatu nanti bundanya dengan kain. Selain apa ini? Sarungnya. Baik. Seperti kalau ada orang yang ihram, ya. Pakai pakaian apa ini? Ihram. Maka dua pakaiannya. Tau sarungnya sama untuk apa ini? Selendangnya. Nah, ada yang diserempangkan di pundaknya. Nah, itu minimal semacam itu. Tapi kalau gak punya sama sekali, hanya sarung saja. Sarungnya juga kekecilan. La yukalifu nafsan illa wus'aha. Salatnya sah. Tapi kalau sengaja pakai sarung saja, enggak pakai penutup punggung atau pundak, nah, jumhur ulama mengatakan sah, bal karamah, tapi makruh. Nah, yang lebih hati-hati dia harus menyelempangkan kain di pundak. 6.